Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sepatu baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Yang penting maafnya lahir batinnya. Untuk apa berpesta-pesta kalau kalah puasanya? Malu kita kepada Allah Yang Esa. Potong ayam, get cool.